Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita lanjutkan kajian atau dars kita pada kitab Al-Fiqhul Muyassar. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas dan menyelesaikan tentang rukun-rukun salat. Rukun-rukun salat. Di sini disebutkan sampai 14. Sebagian ulama barakallahu fikum memasukkan as-salatu 'alan nabi. Sebagian ulama memasukkan as-salatu 'alan nabi bagian dari rukun-rukun salat. Barakallahu fikum. Yaitu salawat pada tasyahud al-akhir. Salawat pada tasyahud al-akhir. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Atau dengan lafaz yang berbeda sedikit. Sebagian ulama memasukkan ini bagian dari rukun, dari rukun-rukun salat. Barakallahu fikum. Mereka berdalilkan dengan hadis sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dan yang lainnya. Anna sahabah radhiyallahu anhum sa'alun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya para sahabat radhiyallahu anhum bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, alimna kaifa nusallimu alayka? Fa kaifa nusalli alayka?" Wahai Rasulullah, ajarkanlah kami bagaimana kami mengucapkan salam dan salawat terhadapmu. Maka Nabi SAW mengatakan, "Qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad." Coba perhatikan, para sahabat meminta kepada Nabi, "Wahai Rasul, ajarkan bagaimana cara kami berselawat kepadamu. Bagaimana cara kami berselawat kepadamu?" Maka Nabi menjawab, "Qulu, katakanlah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad." Perhatikan di sini kalimat qulu artinya adalah katakanlah. Mereka mengatakan wal amru yaqtadi al wujub. Perintah dalam kaidah al usul memberikan sebuah hukum wajib. Memberikan sebuah hukum wajib. Wal aslu fil amr al wujub, dan asal hukum dari setiap perintah dalam syariat ini fungsinya adalah pengwajiban. Barakallahu fikum. Idza turika batulatis shalah, apabila ditinggalkan maka salatnya tidak sah. Inilah yang barakallahu fikum yang disebutkan oleh para fuqaha dan dalilnya adalah hadis yang kita sebutkan dalam permasalahan ini. Akan tetapi ikhwani fiddin, idza ta'ammalta hadzal hadis, apabila kita memperhatikan hadis ini, apabila kita memperhatikan hadis ini, dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, lam yatabayyan laka minhu anna shalah 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam ruknun. Apabila engkau memperhatikan hadis tadi, tidak menunjukkan kepadamu bahwa salawat untuk nabi di dalam tasyahudul akhir itu rukun. Tidak ada penegasan yang menunjukkan di dalam hadis tersebut bahwa salawat terhadap nabi bagian dari rukun di dalam salat. Barakallahu fikum. Saya ulangi lagi hadisnya, para sahabat bertanya kepada nabi bagaimana cara bersalawat. Kemudian nabi mengatakan, "Qulu," katakanlah, "Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad," dan seterusnya. Kalau kita perhatikan hadis ini, kata Syekh, tidak menunjukkan bahwa salat itu bagian dari rukun salat. Li'anna as-sahaba innama talabu ma'rifatal kaifiyah. Para sahabat hanya meminta kepada nabi cara bersalawat. Cara bersalawat terhadap nabi. Maka nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing mereka dengan mengatakan, "Qulu," barakallahu fikum, katakanlah, "Allahumma shalli ala Muhammad." Jadi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perkataannya qulu, katakanlah, perintahnya ini adalah fungsinya adalah untuk memberikan barakallahu fikum bimbingan, bukan untuk mewajibkan, tapi memberikan bimbingan bagaimana tata cara berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu dalam permasalahan ini para ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama adalah pendapat yang tadi baru saja kita sebutkan. Pendapat yang sangat masyhur di kalangan al-fuqaha, yaitu bahwa salawat untuk nabi di dalam salat, Allahumma shalli ala Muhammad, merupakan rukun dari rukun-rukun salat, sehingga tidak sah salat apabila seseorang sengaja meninggalkannya. Pendapat yang kedua, barakallahu fikum, mengatakan bahwa salawat terhadap nabi itu hukumnya wajib, bukan rukun. Sehingga apabila seseorang melupakan atau lupa meninggalkan salawat karena lupa, maka bisa diganti dengan sujud sahwi. Maka bisa diganti dengan sujud sahwi, tidak harus mengulang. Karena kalau di dalam rukun, setiap rukun yang ditinggalkan harus diulang. Setiap rukun yang ditinggalkan karena sengaja itu harus diulang. Beda dengan wajib, cukup diganti dengan sujud sahwi, baik itu sebelum salam atau sesudah salam. Barakallahu fikum. Pendapat yang ketiga, bahwasanya salawat terhadap nabi hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah, bukan wajib dan juga bukan rukun. Ini adalah salah satu riwayat pendapat dari Al-Imam Ahmad rahimahullah. Sehingga apabila seseorang sengaja meninggalkannya, maka sholatnya tetap sah. Karena dalil-dalil, mereka mengatakan, karena dalil-dalil yang dijadikan dalil oleh orang-orang yang menjadikannya sebagai wajib atau rukun, barakallahu fikum, tidak menunjukkan demikian. Sementara dalil yang mereka sebutkan hanya hadis ini saja. Padahal di dalam hadis tersebut, perintah dari nabi itu adalah perintah bimbingan bagaimana cara bersalawat, bukan perintah untuk mewajibkan. Karena para sahabat bertanya bagaimana cara bersalawat, sehingga nabi mengatakan, katakanlah, Jadi kalimat katakanlah ini perintahnya bukan untuk pengwajiban, tapi perintah untuk membimbing mereka bagaimana cara bersalawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah pada akhirnya, wa hadzal qaul arjahul aqwal idza lam yakun siwa hadzal dalil alladhi istadalla bihi al-fuqaha rahimahullah. Pendapat ini, yaitu pendapat yang ketiga, pendapat yang terakhir, ini adalah inilah pendapat yang paling rajih menurut beliau, apabila tidak ada lagi dalil selain hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim tentang pengwajiban salawat terhadap Nabi di dalam sholat, yaitu pada tasyahudul akhir. Barakallahu fikum. Kata beliau, wal aslu bara'atu dhimmah. Hukum asal dari setiap ibadah itu, nam, kita berlepas diri darinya, dan hukum asal dari ibadah itu tidak wajib. Hukum asal dari setiap kegiatan ibadah, barakallahu fikum, itu adalah bara'atu dhimmah, seseorang terlepas dari kewajibannya. Kecuali apabila datang perintah dari Nabi SAW yang menunjukkan bahwa kegiatan tersebut atau ibadah tersebut merupakan ibadah yang harus dan wajib untuk dilaksanakan. Nah, maka apabila tidak ada dalil yang menunjukkan tentang kewajiban dari as-salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tasyahudul akhir, maka barakallahu fikum, hukum asal kita kembali kepada hukum asal, yaitu adamul wujub, tidak ada pengwajiban. Barakallahu fikum. Ini pendapat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Lakin al-ahwat ihtiyatan. Sebagaimana yang kita sampaikan sebelumnya, kita mengupayakan untuk selalu mengamalkannya, keluar khurujan anil khilaf, kita keluar dari perselisihan para ulama. Andai kata kita meninggalkannya, maka sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa, dan bahkan banyak, bahwa sholat kita tidak sah. Tapi kalau seandainya kita mengerjakannya, tidak ada dari kalangan para ulama yang mengatakan sholat kita tidak sah selama kita melaksanakan dan menunaikan rukun-rukun yang lain. Barakallahu fikum. Kemudian kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya, al-mas'alatul khamisah fi wajibatiha, tentang kewajiban-kewajiban di dalam sholat. Wajibatus sholat. Barakallahu fikum. Wa wajibatuha thamaniyah. Hal-hal yang wajib di dalam sholat itu ada delapan. Tubtalu sholatu bitarkiha amdan. Sholat batal atau tidak sah apabila meninggalkannya karena sengaja. Wataskutu sahwan wajahlan. Wayajibulis sahwi anha sujudus sahwi. Wataskutu sahwan wajahlan. Dan kewajiban tersebut gugur dikarenakan lupa atau karena tidak tahu. Karena lupa atau tidak tahu hukumnya. Dan wajib bagi yang lupa menggantinya dengan sujud sahwi. Wajib bagi yang lupa untuk menggantinya dengan sujud sahwi. Fal farqu bainaha wa bainal arkan. Perbedaan antara wajibatus shalah dengan arkanus shalah. 6. Perbedaan antara arkanus shalah dan wajibatus shalah adalah anna man nasiya ruknan lam tasih shalatuhu illa bil ityani bihi. Bahwasanya barang siapa yang melalaikan atau lupa dari salah satu rukun dari rukun-rukun sholat, maka sholatnya tidak sah kecuali dengan mendatangkannya, kecuali dengan dia mengulang kembali. Barakallahu fikum. Dia lupa duduk di antara dua sujud, atau dia lupa sujud barakallahu fikum, maka dia harus mengulang sujud, mengulang dari sujud. Di antara ulama ada yang mengatakan dia harus mengulang full satu rakaat. Di sebagian ulama ada yang mengatakan dia mengulang dari sujud. Andai kata dia yang dia lupakan adalah sujud yang pertama, maka dia mengulang dari sujud yang pertama dan dilanjutkan dengan duduk di antara dua sujud, kemudian barakallahu fikum sujud dan seterusnya. Andai kata dia melupakan i'tidal, maka dia mengulang dari i'tidal. Kemudian dia sujud, duduk, sujud dan seterusnya. Ini salah satu pendapat. Pendapat sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa dia harus mengulang satu rakaat full. Barakallahu fikum. Andai kalau seandainya dia melupakan barakallahu fikum salah satu dari rukun salat. Amma man nasiya wajiban ajza anhu sujudus sahwi. Adapun barang siapa yang melupakan wajibatus shalah, maka cukup bagi dia menggantinya dengan sujud sahwi. Cukup bagi dia menggantinya dengan sujud sahwi. Barakallahu fikum. Nah, di antaranya adalah, di antara dalil yang membedakan antara sujud sahwi dengan arkanus shalah dengan wajibatus shalah, yaitu adalah hadis al-musi' fi salatihi. Dia melakukan kesalahan di dalam sholat pada rukun-rukun sholat dikarenakan dia bodoh, tidak tahu hukum dan tidak tahu bagaimana caranya. Nabi SAW tidak memberikan uzur kepada dia walaupun dia tidak tahu, dan tetap Nabi SAW memerintahkan dia untuk mengulang. Tetap Nabi SAW memerintahkan dia untuk mengulang. Nam, pada akhirnya orang tadi mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasul, saya tidak tahu lagi lebih dari ini. Kalau begitu ajarilah saya. Kata dia, maka Nabi SAW mengajari dia bagaimana sholat yang benar, rukun-rukunnya yang tepat. Kemudian dia mengulang sholat sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW. Maka dari hadis ini para ulama mengatakan bahwa seseorang apabila melalaikan rukun-rukun sholat, maka dia wajib untuk mengulang. Barakallahu fikum. Rukun yang dia tinggalkan atau yang dia salah di dalam melakukannya. Beda dengan wajibatus sholat, perkara-perkara yang wajib di dalam sholat tidak harus diulang atau diganti. Cukup menggantinya dengan sujud sahwi di belakang atau di akhir salat sebelum salam. Barakallahu fikum. Fal arkanu awkad minal wajibati wa bayanuha 'ala nahwil ati. Rukun-rukun salat itu adalah kewajiban yang paling wajib. Rukun-rukun sholat itu adalah kewajiban yang paling wajib. Nah, antara rukun dengan wajib itu sama-sama wajib, harus dilaksanakan. Sehingga baik itu rukun atau wajib, apabila ditinggalkan karena sengaja, maka sholatnya tidak sah. Dia harus mengulang sholatnya. Barakallahu fikum. Beda kalau seandainya lupa, ada perbedaan antara rukun dengan wajibatus sholat. Maka di sini dikatakan fal arkanu awkad minal wajibat. Rukun-rukun sholat itu lebih wajib, lebih fardu, lebih diharuskan daripada perkara-perkara yang wajib di dalam sholat. Wabayanuha ala nahwil ati. Dan penjelasannya adalah sebagaimana berikut ini. Yang pertama, jami'u takbirat ghairi takbiratil ihram. Seluruh takbir di dalam salat selain takbiratul ihram, wa huwa ma yusamma bi takbiril intiqal, yaitu yang dinamai dengan takbiratul intiqal, takbir al-intiqal. Nah, seluruh takbir di dalam sholat selain takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihram hukumnya apa? Rukun. Barakallahu fikum. Sehingga apabila seseorang apabila meninggalkan takbiratul ihram, maka sholatnya tidak sah. Nah, karena barakallahu fikum, takbiratul ihram itu adalah miftahus sholat, kunci dari sholat. Sehingga seseorang apabila dia belum melakukan takbiratul ihram, berarti dia belum sholat. Sehingga wajib diulang dari awal sampai akhir. Nah, jadi seluruh takbir di dalam sholat selain takbiratul ihram itu adalah wajib, yang disebut dengan takbiratul intiqal. Takbirul intiqal, takbir berpindah dari setiap kedudukan atau gerakan. Liqauli Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yukabbiru fi kulli raf'in wa khafdin wa qiyamin wa qu'udin. Wa qad wadhaban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alaihi ila an mata, wa qad qala sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aitumuni usalli. Naam. Berdasarkan perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ra'aitun nabi, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir pada setiap bangkit, turun dan berdiri dan duduk. Barakallahu fikum. Setiap bertukar gerakan atau bertukar kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum mengucapkan takbir. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam waghaba, selalu melakukannya sampai beliau meninggal. Tidak pernah meninggalkan takbir al-intiqal sampai beliau meninggal. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan sallu kama raaitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Dan Imam Ahmad mengatakan bahwa takbirul intiqal, semua takbirul intiqal hukumnya adalah wajib. Bacaan takbir Allahu Akbar. Nah, bukan mengangkat tangannya. Pembahasan kita ini adalah bacaan takbir Allahu Akbar, bukan mengangkat tangan pada takbiratul intiqal. Nah, hukumnya adalah wajib. Adapun mengangkat tangan di dalam atau ketika takbirul intiqal, hukumnya adalah mustahab, bukan wajib. Nah, kemudian yang kedua, qaulu sami'allahu liman hamidah lil imami wal munfarid li hadithi Abi Hurairah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiru hina yaqulu hina yaqumu ila shalah, thumma yukabbiru hina yarka', thumma yakulu sami'allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu minar raka'ah, thumma yakulu wa huwa qa'imun rabbana walakal hamd. Ucapan sami'allahu liman hamidah ketika bangkit dari ruku' bagi imam dan munfarid, bagi seorang imam dan orang yang sholat sendiri. Nah, bagaimana dengan makmum? Menurut penulis kitab ini, hukumnya makmum tidak membaca barakallahu fikum sami'allahu liman hamidah. Inilah pendapat yang didukung oleh al-imam Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin rahimahullah, sebagaimana yang sudah pernah kita jelaskan. Hal ini berdasarkan hadith Abu Hurairah, karena Rasulullah SAW yukabbiru, Rasulullah SAW bertakbir ketika beliau berdiri hendak sholat, yaitu takbiratul ihram. Thumma yukabbiru hina yarka, kemudian beliau bertakbir ketika hendak ruku. Thumma yakulu, kemudian beliau mengatakan sami'allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu minar raka'ah, ketika beliau mengangkat tulang punggungnya dari ruku. Thumma yaqulu wa huwa qa'im. Kemudian beliau mengatakan ketika beliau pada posisi berdiri, Rabbana walakal hamdu. Naam. Lalu mana dalil barakallahu fikum yang menunjukkan bahwa al-ma'mum naam tidak membaca sami'allahu liman hamidah? Dalilnya adalah sebagaimana yang disebutkan pada poin yang ketiga ini, qawlu rabbana walakal hamdu lil ma'mumi faqat ammal imam wal munfarid fayusannu lahuma al jam'u bainahuma. Ucapan Rabbana walakal hamdu adalah ucapan bagi makmum. Adapun bagi imam dan orang yang salat sendiri, maka disunnahkan bagi dia untuk mengucapkan Rabbana sami'allahu liman hamidah dan Rabbana walakal hamdu. Berdasarkan hadith Abu Hurairah yang telah kita sebutkan tadi, dan juga hadith Abi Musa al-Ash'ari wa fihi, di dalam hadith tersebut, wa idza qala, dan apabila imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, faqulu rabbana walakal hamdu, maka ucapkanlah rabbana walakal hamdu. Sehingga berdasarkan hadis ini, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Ahmad rahimahullah dan yang lainnya, bagi makmum tidak harus membaca, bagi makmum tidak membaca sami'allahu liman hamidah. Ucapan sami'allahu liman hamidah hanya dibaca oleh seorang imam dan atau seseorang yang sholat sendiri. Barakallahu fikum. Beda dengan apa yang disebutkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dan yang lainnya. Barakallahu fikum. Seorang imam munfarid, orang yang sholat sendiri, dan juga seorang yang makmum, orang yang sholat di belakang imam, dia juga harus membaca sami'allahu liman hamidah dan rabbana walakal hamdu. Barakallahu fikum. Masing-masing dari imam, munfarid dan makmum membaca sami'allahu liman hamidah dan rabbana walakal hamdu. Nah, dalilnya apa? Mereka berdalilkan dengan hadith yang disebutkan pada poin yang kedua tadi. Naam, hadith Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, yaitu Nabi SAW mengucapkan sami'allahu liman hamidah, kemudian dilanjutkan dengan Rabbana walakal hamdu. Dan kita diperintahkan oleh Nabi untuk melaksanakan sholat sebagaimana Rasulullah SAW melaksanakan sholat, sallu kama ra'aitumuni usalli. Nah, maka berdasarkan perintah ini kita mengamalkan hadits Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang mana di sana disebutkan bahwa Nabi mengucapkan sami'allahu liman hamidah dan dilanjutkan setelah itu Rabbana walakal hamdu. Andai kata makmum barakallahu fikum mengucapkan, sebagian ulama yang mereka mewajibkan makmum untuk mengucapkan sami'allahu liman hamidah, mereka mengatakan bahwa kalau seandainya makmum tidak membaca sami'allahu liman hamidah dan langsung membaca Rabbana walakal hamdu, maka konsekuensinya di lapangan makmum akan mendahului imam. Nah, makmum akan mendahului imam. Jadi ketika imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, sebelum imam mengucapkan Rabbana walakal hamdu, makmum sudah mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Dan hal ini dilarang, sebagaimana yang telah wari dari Nabi SAW, larangan untuk mendahului imam. Barakallahu fikum. Dan juga di antara alasan barakallahu fikum nam, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi, pendalilan tentang bahwa sami'allahu liman hamidah juga diwajibkan dibaca oleh al-ma'mum para jamaah yang salat di belakang imam, wali anna shalah mabniyatun ala alla yaftar anidzikri fi syai'in minha, fa illam yakul bidzikraini fi raf'i wal i'tidal baki ahadul halaini khalian anidzikri. Dikarenakan salat itu dibangun di atas bahwa tidak ada yang kosong dari zikir, satu gerakan pun, satu kedudukan dan satu keadaan pun tidak ada yang kosong dari zikir. Barakallahu fikum. Kalau seandainya ada salah satu yang tidak dibaca, baik itu sami Allahu liman hamida atau rabbana walakal hamdu, 6, maka salah satu keadaan kosong dari zikir. Maka yang seperti ini tidak benar. Ditambah lagi hadis Abu Hurairah yang kita sebutkan tadi, sehingga wallahu taala alam bisawab, nampaknya ana sendiri lebih condong kepada pendapat al-Imam Al-Albani rahimahullah bahwa bagi makmum munfarid dan juga al-imam wajib dan harus membaca sami Allahu liman hamidah dan diteruskan dengan rabbana walakal hamdu. Kemudian yang keempat, qaulu subhana rabbiyal azim marratan fir ruku. Ucapan subhana rabbiyal azim, zikir pada ruku, dibaca satu kali di dalam ruku. Nah, yang kelima, qaulu bacaan subhana rabbiyal a'la marratan fis sujud, satu kali ketika sujud. Di qauli Hudzaifah fi hadithi kana ya'ni Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ruku'ihi subhana rabbiyal azim wa fi sujudihi subhana rabbiyal a'la wa tusannu az-ziyada fi tasbih fi sujud war ruku' ila thalathin. Berdasarkan perkataan Hudzaifah ibn al-Yaman pada hadisnya, yang mana di dalam hadis tersebut dia mensifati, memaksudkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan di dalam rukuknya subhana rabbiyal azim dan di dalam sujudnya subhana rabbiyal a'la. Wa tusannu az-ziyadah fit tasbih fis sujud war ruku' ila thalathin, dan disunnahkan untuk menambah bacaan subhana rabbiyal azim dan subhana rabbiyal a'la baik di dalam sujud dan rukuk sebanyak 3 kali, sampai 3 kali. Jadi yang wajib sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab ini adalah yang pertama, bacaan yang pertama subhana rabbiyal azim. Adapun yang kedua dan yang ketiga itu hukumnya mustahab. Begitu pula ketika sujud subhana rabbiyal a'la, barakallahu fikum, itulah yang wajib. 6. Dan adapun tambahannya, barakallahu fikum, tambahan yang kedua dan yang ketiga hukumnya adalah mustahab, sunnah. Akan tetapi ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Al-Albani rahimahullah menyebutkan bantahan bagi orang-orang yang mengingkari bahwa bacaan tasbih pada ruku dan sujud itu nam tidak wajib sebanyak 3 kali. Al-Imam Al-Albani rahimahullah menyebutkan dalil-dalil yang sangat banyak di dalam kitabnya Al-Aslu fi Sifatish Shalah. 6. Dalil-dalil yang menyebutkan tentang seseorang harus membacanya 3 kali. Dan dikatakan oleh beliau setelah menyebutkan hadis-hadis tersebut, wal amalu ala hadza inda ahli al-ilm yastahibbuna alla yankusu ar-rajulu fi ar-ruku' was-sujud min 3 tasbihat. Wal amal ala hadza, beramal dengan ini yaitu membaca tasbih baik ketika ruku' dan sujud, bagi ahli al-ilm disenangi untuk seseorang tidak menguranginya kurang dari 3 kali, baik ketika ruku dan ketika sujud. Dan diriwayatkan dari Abdullah bin Mubarak annahu qala astahibbu lil imam an yusabbiha 5 tasbihatin likay yudrika man khalfahu 3 tasbihatin. Saya menyenangi bagi imam untuk mengucapkan tasbih sebanyak 5 kali supaya orang-orang yang sholat di belakangnya bisa melaksanakan membaca tasbih sebanyak 3 kali. Barakallahu fikum. Dan inilah yang dikatakan oleh Ishaq bin Ibrahim ar-Rahawi. Nah, dan Al-Imam Al-Albani rahimahullah menyebutkan banyak sekali hadith-hadith yang di situ disebutkan kaifiyah dan tata cara bagaimana Nabi SAW menyebutkannya, membacanya sebanyak 3 kali. Dan banyak sekali riwayat-riwayat yang disebutkan oleh beliau. Ada yang dhaif, ada yang sahih, dan masing-masingnya saling menguatkan. Sehingga oleh karena itu ikhwan fiddin, maka sangat dianjurkan bagi kita untuk tidak mengurangi kurang dari 3 kali ketika membaca tasbih, ketika ruku dan sujud, dalam rangka khurujan anil khilaf, dalam rangka untuk keluar dari perbedaan pendapat dari kalangan para ulama. Nah, dan inilah yang paling sering yang diriwayatkan dan asar dari sahabat-sahabat Nabi SAW bahwa mereka membacanya sebanyak 3 kali dan tidak kurang dari 3 kali. Lalu bagaimana seseorang, apakah boleh lebih dari 3 kali? Tidak mengapa bagi seseorang membacanya lebih dari 3 kali, terlebih ketika sholat malam. Yang mana disebutkan Nabi kalau seandainya sholat malam, ruku'uhu kasuka qiyamihi, ruku'nya beliau itu hampir sama dengan lamanya dengan berdirinya, dan sujud beliau hampir sama dengan ruku'nya. Barakallahu fikum. Sehingga waktu yang sangat panjang tadi tidak mungkin, barakallahu fikum, dihabiskan hanya dengan membaca 3 kali tasbih subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal a'la. Maka dikatakan oleh para ulama dan juga Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah bahwa dianjurkan untuk mengulang-ulang. 6 subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, dan seterusnya sampai dia mendapati imam itu bangkit. Atau kalau seandainya dia sholat sendiri, tidak ada batasan di dalam mengucapkan tasbih baik ketika ruku ataupun ketika sujud. Dan juga Imam Al-Albani rahimahullah menyebutkan boleh juga bagi seseorang untuk membaca, terkhusus pada sholat malam, lebih dari 1 jenis bacaan. Nah, subhana rabbiyal azim dan bacaan yang lain yang disebutkan oleh Nabi SAW ketika ruku atau ketika sujud. Barakallahu fikum. Yang keenam, qauluhu rabbighfirli. Baina sajdataini. Ucapan rabbighfirli atau bacaan rabbighfirli antara 2 sujud. Nah, duduk di antara 2 sujud. Berdasarkan hadis Hudzaifah, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam yakana yaqulu baina sajdataini rabbighfirli rabbighfirli 2 kali. Nah, hadis Hudzaifah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca antara 2 sujud rabbighfirli rabbighfirli. Nah, boleh juga dia membaca dengan zikir-zikir yang lain yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warhamni wa'afini wa'fu anni. Dan zikir-zikir yang lain yang pernah dibaca oleh Nabi SAW pada posisi duduk di antara 2 sujud. ucapan atau bacaan Rabbighfirli Rabbighfirli adalah bacaan yang dipilih oleh Imam Ahmad rahimahullah di dalam salatnya. Nah, doa ini atau zikir ini dipilih oleh Imam Ahmad rahimahullah. Yang ketujuh, at-tasyahudul awwal ala ghairi man qama imamuhu sahwan. Tasyahud yang pertama. Nah, hukumnya bukan rukun akan tetapi wajib. Tasyahud awal bagi selain orang yang mana imamnya berdiri karena lupa, tidak mengerjakan tasyahud awal karena lupa. Nah, yaitu seorang imam meninggalkan tasyahudul awal karena lupa. Setelah rakaat kedua, dia langsung bangkit, tidak mengerjakan tasyahudul awal karena lupa. Bagi makmum dianjurkan untuk mengikuti imam walaupun dia sadar bahwa imam tersebut lupa. Nah, walaupun dia sadar imam tersebut lupa dan sudah diperingatkan dengan ucapan subhanallah. Sudah diperingatkan dengan ucapan subhanallah. Nah, fa innahu la yajibu alaihi liwujubi mutaba'atihi. Kenapa tidak wajib untuk mengerjakan tasyahudul awal bagi makmum yang mana imamnya meninggalkan tasyahudul awal karena lupa? Karena hal itu tidak wajib baginya karena dia harus mengikuti imam. Karena imam makmum harus mengikuti imam. Barakallahu fikum. Nah, harus mengikuti imam. Sehingga pada posisi ini ketika imam bangkit dari rakaat kedua meninggalkan tasyahudul awal, maka makmum juga harus bangkit dan tidak harus bagi dia untuk melakukan sujud sahwi walaupun dia tidak lupa, walaupun makmum tidak lupa, tidak harus bagi dia untuk mengerjakan tasyahudul awal karena dia harus mengikuti imam. Dalilnya apa? Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma nasiya at-tasyahudul awwal lam ya'ud ilaihi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melupakan tasyahudul awwal, beliau tidak mengulangnya. Nah, beliau tidak mengulangnya. Beliau bangkit dari rakaat kedua. Nah, dan setelah diingatkan, beliau tidak duduk tapi meneruskan berdiri. Nah, wajabarahu bisujudi sahwi, dan beliau menggantinya dengan sujud sahwi. Naam, sebelum salam. Beliau menggantinya dengan sujud sahwi. Barakallahu fikum. Bagaimana kejadiannya? Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis dari Abdullah bin Buhainah. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla bihim adh-dhuhra. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat zuhur bersama para sahabat. Faqama fi rak'atainil awwalaini lam yajlis. Beliau bangkit setelah rakaat yang kedua dan beliau tidak duduk. Faqama an-nasu ma'ahu. Dan para sahabat pun bangkit sama-sama berdiri mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Hatta idza qada as-salata wa intadhara an-nasu taslimahu kabbara wa huwa jalisun fa sajada sajdataini qabla an yusallima thumma sallama. Maka ketika beliau menyelesaikan salat dan para sahabat pun menunggu salamnya beliau, beliau bertakbir dalam keadaan duduk. Fasajada, dan beliau sujud sebanyak dua kali sebelum mengucapkan salam, dan setelah itu barulah beliau mengucapkan salam. Nah, jadi pada kasus ini sujud sahwinya sebelum salam. Barakallahu fikum. Nah, seperti ini kejadiannya. Sehingga makmum ketika dia menyadari bahwa imam itu lupa, maka tidak wajib bagi dia untuk melakukan at-tasyahudul awal karena dia harus mengikuti gerakan dari imam. Lalu bagaimana dengan hukum at-tasyahudul awal? Sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab ini, at-tasyahudul awal hukumnya adalah wajib. Sehingga Nabi SAW menggantinya dengan sujud sahwi di belakangnya. Barakallahu fikum. Sebagian ulama, dan diantaranya adalah Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau mengisyaratkan di dalam sahihnya bahwa at-tasyahudul awal ini bukan wajib. Bukan wajib. Sehingga pada hadis tersebut, hadis Abdullah bin Buhainah yang baru saja kita sebutkan, barakallahu fikum, beliau mengatakan bab bagi orang yang menganggap tasyahudul awal itu tidak wajib. Setelah itu beliau menyebutkan hadis Abdullah bin Buhainah. Wallahu taala alam bisawab. Ila huna, sampai di sini apa yang bisa kita sampaikan. Insyaallah tentang tasyahudul awal masih ada penjelasan berikutnya. Insyaallah akan kita sebutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.